takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku. Kini pun kau telah pergi menjauhi diriku untuk selama-lamanya. Takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku.